Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ wa syarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani allahu wa iyyakum minan nar. Ayat talabah rahimani wa rahmakumuhu jami'an wa farakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan tu Allah subhanahu wa ta'ala, dat yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita. Dan banyak sekali kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Menuntut semuanya itu untuk kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khalifidin arahimani wa rahmakumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas sebuah hadis berkaitan dengan al-qismah baina zawjain. Ikhwanuddin rahimahullah rahmakumullah, dalam hadis tersebut kita diberi informasi berkaitan dengan Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau merupakan qudwah hasanah bagi kita, terkhusus dalam pembahasan kita berkaitan dengan istri-istrinya. Maka beliau adalah sosok yang sangat adil dalam bermuamalah dengan mereka, para istrinya. Ya khalifitullah makmumah. Itu tergambar dengan apa yang diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam itu berbuat adil pada istri-istrinya. Ya khalifitullah makmumah. Nah, walaupun demikian, ikhwani fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui dalam sebagian hal tidak bisa berbuat adil. Ikhwani fillah rahimakumullah. Terkhusus dalam masalah al-mahabbah, maka yang semacam itu tidak dimampui oleh seorang hamba untuk berbuat adil di dalam perkara tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, jazakumullah barakallahu fikum. Tapi dalam perkara yang lain yang harus seorang itu buat adil, maka beliau adalah contoh yang terbaiknya bagi kita umatnya. Nah, barakallahu fikum, dalam berbuat baik, berbuat adil pada istri-istrinya. Ikhwalifitullah makumah. Saya belum mengatakan Allahumma hadha qasmi fima amliku. Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku mampu. Wala talumni fima tamliku wala amliku. Dan jangan engkau celah diriku pada perkara yang engkau mampu sementara aku tidak mampu. Ya khalifitullah makmumu jami'an wa barakallahu fikum. Dari situ ya khalifitullah makmumu, bahwasanya berbuat adil kepada istri itu pada tiga perkara. Yang pertama, pada an-nafaqah. Dan yang kedua, pada as-sukna. Dan yang ketiga, pada mabit, malam, bermalam di ya apa di istrinya tersebut. Ya kada fitnah makum. Maka pada kesempatan kali ini, nawarakallahu fikum, kita akan bahas sebuah masalah kada fitnah makum. Bagaimana kalau seorang itu dalam hal yang dia harus berbuat adil ternyata dia tidak adil. Ya kada fitnah makum. Baik dalam masalah nafkah, yeah, untuk mbok wek, yeah, disia-siakan, dikasih sedikit, sementara yang namor istri yang muda dikasih banyak. Atau dalam bab sukna, ya kalau itu tidak berbuat adil. Atau dalam bab kismah, atau mabit namor dia tidak berbuat adil. Apa yang terjadi? Ya kalau itu kemudian para kelompok. Dan bagaimana konsekuensinya? Dan bagaimana syariat ini menanggapi yang semacam itu. Nah, orang kelawik. Ya, kalau dibitnah makmu. Apakah dibenarkan secara syar'i orang taat kemudian condong nih, pada si fulan dalam hal nafkah. Sementara si fulanah, si alanah orang kelawik tidak sama diberikan nafkahnya seperti fulanah. Gitu. Atau dalam hal sukna orang kelawik. Nggak adil situ. Atau dalam hal nama bid nggak adil situ. Bagaimana tanggapan syariat nawarakallahu tentang orang yang semacam ini? Ya qaribitna yang jelas qaribitna rahmakumullah, asas dalam ta'adud itu adalah al-adlu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahiyatan ka iso adil sitok wae sakake nawarakallahu gitu ya. Kalau enggak adil nawarakallahu satu saja. Tapi kalau bisa adil nawarakallahu anjurannya dua. Ya. Yeah. Alternatif pertama nawarakallahu. Ya. Yeah. Atau bahkan mungkin alternatif yang paling tinggi ya nawarakallahu 4 nawarakallahu. Kalau 3 2 nawarakallahu. Nek kapan enggak bisa adil? Enggak bisa adil. Ya satu saja. Kan ternyata kata Allah Subhanahu wa taala. Ya qadib itlah makmujan barakallahu fikum. Ya. Yeah. Tapi urusan cinta memang nawarakallahu fikum enggak bisa. Dituntut untuk adil dalam bab itu karena itu bagian yang tidak dimampu seorang hamba. Sehingga dalam perkara-perkara yang dimampu oleh seorang hamba untuk berbuat adil, maka dituntut na'barakallahu fikum seorang untuk berbuat adil pada istri-istrinya. Ikhwali fiddin rahimahullah rahmatullahi syami'an wa barakallahu fikum. Bagaimana kalau dia tidak adil dan sengaja untuk tidak adil? Maka insya Allah kita akan bahas pada hadis yang akan kita baca. Tapi sebelumnya fadlu dibaca hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Fadl, monggo. المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar رضي الله عنه semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau dari Nabi alaihi salatu wassalam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan arahan memberikan nawarakallahu fikum ya qaribitullah makmu pengarahan bagi mereka-mereka yang melakukan ya poligami ya qaribitullah rahmakumullah jami'an barakallahu fikum kata beliau mangkanat lahum ra'atan barang siapa yang punya dua istri. Nah, warakallahu dua istri atau tiga istri masuk di situ jangan kemudian kan dua istri berarti tiga enggak gitu nah warakallahu. Apalagi empat enggak tetap ya. masuk di situ. Yang dua istri, apalagi yang tiga. Nih, yang dua saja diperingatkan oleh Rasulullah SAW seperti ini, apalagi yang punya istri yang apa tiga, punya istri empat. Nah, barakallahu fikum. Maka ini berlaku. Nih, hendaknya mereka, hendaknya dia adil kepada istri-istrinya. Ikhwan fillah makmumun barakallahu fikum. Nah, sekali lagi dalam bab-bab atau perkara-perkara yang seorang mampu untuk melaksanakan keadilan di situ. Ya khali fitnah manama kumusyian barakulah. Seperti yang kita sebutkan ya sebelumnya, yaitu dalam tiga hal. Yang pertama dalam hal nafkah, yang kedua dalam hal na'amarakulah fikum sukna, dan yang ketiga dalam hal mabit na'amarakulah kismah nami. Ya khali fitnah kumusyian barakulah. Khalifatun rahmakum. Fama la ila ihtahun ihtahuma tunal tunal ukhra. Ulangi lagi. Fama la ila ihtahuma tunal ukhra. Ternyata dia lebih condong pada salah satunya. Nih. Yang lainnya nih dibiarkan begitu saja. Sekali lagi ini dalam perkara yang dimampui oleh seorang hamba untuk seorang itu berbuat adil. Maka ancaman ini berlaku untuknya. Ya. Yang kali fitnah makmum. Dalam masalah sukna misalnya. Yang satu dikasih rumah gedung. Ya. Luar biasa. Na'amarakulah. Yang satunya na'amarakulah. Fikum dikasih apa? Rumah reyot misalnya. Kali fitnah makmum. Atau dalam masalah nafkah. Na'amarakulah. Satu dikasih. Ya. Nafkah satu bulan 10 juta. Satunya cuma 10 ribu misalnya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Luar biasa. Nah, betul-betul tidak adil. Ya. Satunya namor jatahnya 6 hari. Ya. Namor kalau satunya kasih 1 hari saja misalnya. Namor kalau ini namor kalau tidak adil. Kalau itu lah makmumusyamin barakallahu. Ya, malah ila ihtahuma tunal ukhra. Dia condong pada salah satunya tanpa yang lainnya. Yang lain biasa saja na'amarakulah. Nih. Ya khali fitnah makmum. Maka diancam oleh syariat na'amarakulah. Ja'a yawmal qiyamah. Maka dia akan datang pada hari kiamat. Wasyikuhu ma'il. Dalam keadaan badannya miring. Na'amarakulah. Dalam keadaan badannya miring. Syikku itu jambuh. Jambuh na'amarakulah bagian samping dari badannya. Na'amarakulah miring. Wallahualam bisawab. Bagaimana bentuknya? Yeah. Kita tidak tahu. Na'amarakulah. Tapi dalam hadis ini memberitakan kepada kita akan ancaman berat. Bagi mereka-mereka yang tidak berbuat adil kepada istri-istrinya. Sehingga di situ kita menyimpulkan bahwasanya adamul adri fi syai'in yumkinul adl fi, tidak adil pada sesuatu yang memungkinkan seorang berbuat adil padanya, itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Bukankah ciri-ciri dosa itu dikatakan besar? Nih, itu ketika dosa tersebut saat dilakukan itu menimbulkan ancaman. Ya, yeah, nam. Istrinya khalif itu nama kumoh, terdapat ancaman pada orang yang melakukannya. Khalif itu nama kumusyuan barakallahu. Nah, sini syariat mengancam pihak-pihak yang sengaja tidak berbuat adil atau sengaja condong pada salah satu dari pasangannya, salah satu dari istrinya, dia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tubuhnya miring. Ya, khalifatullah minal rahmatullah. Sehingga bagi mereka yang na'amarakulah fikum maju ya, dalam perkara ini, yaitu berani untuk ta'adud ya, na'amarakulah memiliki lebih daripada satu istri, maka hendaknya diperhatikan hal ini. Na'amarakulah. Khalifatullah minal rahmatullah. Ada pembahasan memang na'amarakulah fikum pada perkara apa na'amarakulah fikum? Ya, seorang itu harus berbuat adil pada istri-istrinya. Ya qualifikna makmum. Apakah hanya pada perkara yang wajib saja? Misalnya nafkah, nafkah yang wajib. Ini nafkah yang wajib itu na'marakallahu fikum misalnya satu masing-masingnya na'marakallahu fikum masing-masingnya dalam satu bulan 1.500.000 misalnya na'marakallahu ya realisasi saja na'marakallahu fikum itu 1.500.000 itu per hari berapa itu? Ya. Yeah. Cuma 50.000. Ya kan? 50.000 dapat apa kalau sekarang ini? Tapi kemampuannya segitu, segitu memang na'marakallahu. Makanya kalau dibikin rumah kemah, nafkah wajib, kasih 1.500.000 set ini. Untuk istri pertama, 1.500.000. Untuk istri kedua pun demikian, sudah. Ini berarti adil. Oh ternyata na'marakallahu fikum, ya. Dia ingin memberikan lebih, na'marakallahu. Memberikan lebih, na'marakallahu. Dari kadar nafkah yang wajib tadi. Nih, sekarang pertanyaannya. Kelebihan ini apakah masuk dalam bab keadilan dalam bab ini? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan enggak masuk. Yang penting sudah dikasih nafkah wajib kholas. Berarti kalau sudah semuanya nafkah wajib dipenuhi, itu sudah adil. Meskipun setelah itu kasih satunya gelang, keroncong. Nih, satunya jiwang, na'marakallahu fikum, satunya kalung. Katanya begitu. Nih. Kharifidin nama kemujian barakallahu fikum. Pendapat yang kedua, na'marakallahu fikum, hatta dalam bab yang mustahab atau dalam bab yang mubah pun diupayakan untuk berbuat adil. Dan yang kedua ini lebih na'marakallahu fikum, lebih hati-hati. Ya kharifidin nama kum. Kadang-kadang yang kharifidin nama kum, gara-gara itu saja bisa menimbulkan menjadi pemicu ketidakharmonisan hubungan. Entah antara suami dengan istri yang satu atau istri dengan istrinya yang lainnya. Oh enakku, dikaiki, aku gur, kaiki tok na'marakallahu. Kadili na'marakallahu. Ya, bisa jadi tempur nanti na'marakallahu. Cakar-cakaran na'marakallahu. Ya, ya kalau na'marakallahu sehingga yang kedua ini lebih itu. Lebih na'marakallahu fikum, hati-hati. Ya. Demikian pula dalam bab na'marakallahu fi mukalama. Mukhotobah. Nah, jangan sampai na'marakallahu fikum. Seorang na'marakallahu fikum. Sama yang ini. Kalau berjalan lembut sekali. Masya Allah. Gimana sayang-sayang gitu na'marakallahu fikum. Satu yang ini. Masya Allah. Apalagi pas itu. Pas bareng-bareng. Ini termasuk trik na'marakallahu fikum. Meskipun yang bicara belum pernah tak adut na'marakallahu fikum. Ya. Tapi di ini dijelaskan oleh para ulama na'marakallahu demikian. Jadi ketika apalagi ketika berbicara bareng-bareng gitu, jangan sampai menampakkan kecondongan pada salah satunya. Itu sangat-sangat melukai hati pihak yang lain. Nih, yukarifitna hukum. 6. Berapa kali kita sempat na'marakallahu fikum berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sudah melakukan itu. Dan itu masya Allah betul-betul harus diperhatikan oleh mereka-mereka yang sudah apa? Sudah berkecimpung dalam dunia ta'adud tadi. Ya kan itu namanya. Ya. Lain kalau sudah di kamar berdua ya sudah na'marakallahu fikum. Tapi kalau sudah kumpul semuanya itu jangan sekali sampai menampakkan kecondongan yang lebih pada salah satu pihak. Ya kan itu namanya barakallahu. Ya. Demikian. Demikian pula kan itu namanya. Jadi ada masalah misalnya. Istri pertama inilah punya bagian tubuh yang lebih besar, ya, tinggi 2 meter. Na'marakallahu. Ya. Istri kedua cuma 1,5 meter. Na'marakallahu. Ya, kalau fitnah makmujan barakallahu fik. Ya. Ketika belikan baju otomatis yang besar kayaknya lebih banyak. Na'marakallahu fikum. Sementara yang kecil kayaknya lebih sedikit. Ya, enggak boleh kemudian yang kecil ya harus sama. Kamu kasihkan misalnya na'marakallahu 1 habis bahan 3 meter. Satunya cuman habis bahan 1 meter setengah misalnya na'marakallahu. Ya kan enggak bisa kemudian menuntut sama dalam bab itu. Nih. Kalau menurut sama bilang sama istrinya, kamu jadi dulu seperti yang apa saudaramu itu, saudarimu itu. Kamu jadi besar dulu, nanti tak kasihkan sama Barakallahu kayak itu. Dibilang seperti itu. Nah, di situ akan dipintah makmumah. Nah, jadi terkait dengan nafkah wajib itu tergantung kondisi masing-masingnya. Nah, Barakallahu kayak ya. Ya, kuali bitulah makmumah Barakallahu fiik. Kalau memang terjadi perbedaan di situ. Seperti ini kan perbedaan. Iya. Kalau masalah nafkah tadi, na'amarakallahu fikum, karena memang urafnya itu seperti itu. Satu orang, itu habisnya dalam satu bulan segini. Ya sudah, na'amarakallahu fikum, bagaimana urafnya? Disamakan. Iya. Tapi kalau dalam posisi itu, ya enggak mungkin kita samakan. Yang kecil kita kasihkan bahan 3 meter, ya kelombor-kelombor. Atau yang besar kita kasihkan bahan 1 meter setengah. Ya nyapert, gak cukup na'amarakallahu fikum. Ya sak cukupnya. Ikhwan fillah min Allah kemudian para kelawit. Al-muhim ikhwan fillah makmumah di sini ya sangat-sangat ditekankan bagi pihak apa bagi para suami untuk berbuat adil pada istri-istrinya. Ikhwan fillah min Allah kemudian wa barakallahu fikum. Dari hadis ini na barakallahu fikum diambil faedah yang pertama. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu taala, at-tahdhir min al-mali ila ihdan nisa, peringatan keras jangan sampai namaraqo condong berlebih pada perkara-perkara yang tidak boleh kita condong berlebih nam pada salah satu istrinya. Tapi kalau dalam pada perkara-perkara yang enggak mampu ya, kita membatasi. Maka enggak masalah amara kalau seperti kecintaan, sebagaimana hal itu sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an, enggak mungkin kamu bisa berbuat adil dalam masalah kecintaan, kan ya. Ya khalibitlah makumujan fakum, cintaku padamu 100%. Ya. Cintaku padamu 50%. Enggak bisa seperti itu. Ya, ya kan lebih tenang kemudian para kelompok. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i illa walau harast. Kamu wahai kaum muslimin, tidak akan mungkin mampu untuk berbuat adil kepada istri-istri kamu meskipun kamu berusaha dengan sekeras-kerasnya. Dalam bab cinta, mahabbah. Ya kuali bitun hamakumum. Tapi, falatamilu hadahuwa. Falatamilu kullal mail. Akan lebih jangan kamu sampai condong ke salah satunya dengan kecondongan yang sepenuhnya. Fatadaruha kalmu allako. Hingga kau bikin, kau tinggalkan. Namarakallahu fikum. Kau biarkan istri yang lainnya seperti orang yang terkatung-katung. Jangan. Nah ini yang dilarang. Sehingga dilarang dalam bab ini na'amarakallahu fikum pada perkara-perkara yang kita tidak diperkenankan untuk condong sepenuhnya. Berarti di situ ada condong yang diperkenankan. Apa itu? Ya itu tadi. Ya, al-mahabbah. Lebih condong pada satunya. Dalam hal cinta. Ya khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Ya. Sehingga pada perkara-perkara yang mampu untuk berbuat adil, baik masalah nafkah, baik masalah na'amar sukna, baik masalah kisma atau mabit, ikhwani fillah makmumah, maka sangat-sangat diwanti-wanti, diperingatkan jangan sampai condong pada salah satunya dalam bab itu. Ya, ikhwani fillah makmumah, karena itu ditahdir betul oleh syariat na'amar qalb. Bahkan itu merupakan dosa besar. Kenapa? Perbuatan dosa, maksiat yang terdapat wa'id, terdapat ancaman saat orang melaksanakannya, melakukannya. Walibitullah makmumah. Liqaulihi, ini berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, fama la ila ihdahum. Kok ternyata dia condong pada salah satunya? Ancamannya baru muncul. Ya, ja'a yaumal qiyamati. Ya, wasyikkuhu ma'il. Nah, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring. Enggak tahu seperti apa miringnya ya, namun miring. Dan ini menunjukkan fa'al jaza' min jinsil amal. Ya. Balasan itu tergantung jenis amalannya. Dia namun clothing di dunia lebih condong pada salah satu istrinya, maka balasannya di akhirat badannya miring. Bikin miring oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya khali bidin rahmin rahmakum. Kemudian faedah yang kedua sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, wujubul adli baina zawjataini fa aktsar. Nah ini. Makanya saya katakan amarakallahu fikum, ya, jangan kemudian berdalih dengan ini kan kalau dua istri, kalau tiga istri enggak masuk. Ya, kata Rasulullah SAW, mangkana lahu zawjataini. Barang siapa yang punya dua istri, kalau tiga istri enggak masuk. Ya. Ya kalau kita nama kemudian para kalafik keliru. Nah, tapi termasuk tiga istri, empat istri, nah para kalafikum maka wajib untuk berbuat adil di antara istri-istrinya. Baik dalam hal nafkah, baik dalam hal sukna, baik dalam hal kisma atau mati. Nah para kalafikum wajib berbuat adil dalam bab itu. Sekali lagi, kalau masalah kecintaan enggak boleh sampean tuntut. Nuntut sampean cinta sama dia lebih daripada cintanya sama saya. Enggak boleh itu. Tak menuntut namanya kalau ummatul mukminin tahu setahu-taunya nih bahwasanya Rasulullah SAW lebih cinta pada Aisyah. Ya. Ya kalau dia tahu namanya kalau mereka enggak nuntut. Nih, kalau nuntut ya enggak bisa lah dituntut dalam bab itu. Ya kalau dia nama kemudian para kalau. Nih. Khalifiddin rahimahullah rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Ya wujubul adli baina zawjaini fa akthar. Ya wajib berbuat adil di antara dua istri atau lebih. Ya khalifiddin rahmatullahi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajhul wujub, sisi wajibnya perkara tersebut adalah al-wa'id ala tarki. Adanya ancaman bagi orang yang meninggalkan hal itu. Tidak berbuat adil di antara istrinya. Nah, warakulah. Nih, kalau kita nak mukmin, kata beliau li anna min alamatil wujub al amr. Dikarenakan termasuk tanda wajibnya sebuah perkara ada perintah. Wa idza tawatta ala tarki syai dalla ala hadza ala wujubi. Nih, apabila nih Allah Subhanahu wa taala mengancam ya, atau diancam ya, meninggalkan sesuatu amarakallahu fikum maka itu menunjukkan akan wajibnya li'anna la wa'ida illa ala ya, fi'lin muharramin dikarenakan tidak ada ancaman kecuali pada perbuatan yang diharamkan kali ya ikhwali fiddin rahimani wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum sehingga sekali lagi bahwasanya al-adlu bainaz zawjain fa'akthar wajibun. Ya, berbuat adil di antara enam para istri, enam, dua atau lebih, itu hukumnya wajib. Khalifidin rahmiya rahmukumum. Wa in fawaid hadzal hadis. Dan termasuk faedah hadis ini adalah isbatul ba'ats. Menetapkan adanya hari kebangkitan. Khalifidin rahmukumum jami'an wa barakallahu. Ya, dan ini harus kita yakini seyakin-yakinnya termasuk dasar keyakinan dalam perkara yang telah hadis ini di mana Rasulullah SAW mengatakan ja'a yaumal qiyamah datang besok pada hari kiamat wasyikuhu ma'ilah ma'ilun namarakallahu dalam keadaan tubuhnya miring lafaz ja'a yaumal qiyamah dalun ala ya nam isbati al-ba'ts ala isbati al-ba'ts qul bi dhahmukum jalbaraka. Kemudian Ain fawaid hadzal hadis, termasuk faedah hadis ini, annal jaza min jinsil amal. Ya, kita katakan tadi ya, bahwasanya balasan itu tergantung jenis amalannya. Ya qali bi tunamukum. Nih, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithl. Nih. Namara kalau bisa balasan kejelekannya kejelekan semisalnya. Ya qali bi tunamukum syan barakallahu fikum. Ya. Dia terlalu condong pada istrinya. Namara kalau fikum. Dia terlalu miring pada salah satu dari istri, maka ya di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi badannya miring. Ya qali bitlah makmu jami'an barakallahu. Nah. Ya qali bitlah makmu li'anna lamma mala 'anil adli fid dunya. Ya, ketika dia tidak berbuat adil dan miring, lebih condong pada yang lainnya di ketika di dunia. Ya ayyamal qiyati wasiku mailun jaza'an wifaqa. Maka dia datang pada hari kiamat kelak dalam keadaan tubuhnya miring sebagai balasan yang setimpal. Ya, balasan yang setimpal. Qul bitlah mukmin jami'an barakallahu fikum. Nah, terakhir, khalifatina kemudian barakallahu fikum. Terakhir, anna adamal adli bainaz zaujat min kaba'irit dzunub. Ya, bahwasanya tidak berbuat adil di antara para istri termasuk ya, kabiratun min kaba'irit dzunub, termasuk dosa besar. At-dalil ana alaihi wa'idan fil akhiratnya, kalau itu termasuk dosa besar adalah bahwasanya dosa tersebut terdapat ancaman. Ya. Ancaman 6 hukuman di akhirat. Qadibidna makum jan barakallahu fikum. Wa kullu dhanbin fi wa'idun fil akhirah fa inna min kaba'irid dzunub. Ini kaidahnya. Setiap dosa yang terdapat ancaman ya, hukuman di akhirat, maka itu termasuk dosa besar. Ya khali fiddin rahimani wa rahmakumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Afan, ujian bulughul maram dari mana? Dari bab terakhir. Nah, barakallahu fikum. Ya, bab terakhir. Ya. Mungkin dari masalah itu ya. Masalah dari bab terakhir nanti sampai masalah walimah ya. Ya. Walimah sampai yang terakhir. Kemudian pertanyaan berikutnya, afwan, apakah khitbah berlaku pada laki-laki? Loh, yang khitbah itu laki-laki. Yang ya, perempuan mahtubah yang dihit yang dihitbah nawara kelab. Hitbah berlaku pada laki-laki dan mungkin kan dengan perantara saudaranya atau orang lain. Ya, mungkin saja. Jangankan amara kelab fikum. Ya, apanya mungkin gambaran saya dari pertanyaan ini amara kelab fikum. Seorang wanita ngelamar laki-laki gitu ya. Gitu. Apakah seperti ini? Nama. Khalifatina hukumu. Yang lazim, yang biasa itu laki-laki yang ngelamar ke wanita. Kalau misalnya ada semacam itu, labas. Iya. Yeah. Labas. Ada semacam itu, gak apa-apa. Nah, warahmatullahi. Karena memang ada namar kun di sebagian di sebagian tempat itu yang ngelamar itu yang perempuan. Ya, yang ngelamar yang perempuan. Jadi apa yang ngadakan apa istilahnya? Lamaran ya, nawara kalafim itu perempuan datang ke tempatnya laki-laki. Ya, hadirin kumpulan para kalau. Seperti yang terjadi di tempat kita di Pacitan seperti itu. Biasanya yang laki-laki yang perempuan yang ngelamar ke laki-laki, yang minta ke laki-laki. Keluarganya maksudnya. Hadirin kumpulan para kalau. Nah, sesungguhnya dan mungkinkan dengan perantara saudaranya. Ya. Mungkin gambarannya ini amara kalafikum melamar dengan perantara saudaranya begitu ya. Ya, gitu ya. Namara kalafikum. Jadi perempuan melamar ke laki-laki dengan perantara saudaranya. Dan perantara siapapun namara kalafikum enggak apa-apa. Ya, ya kada fit namakum jan para kalafikum. Jangankan masalah lamar-melamar, nikah itu boleh. Namara kalafikum. Laki-laki misalnya, bagikan saya ya, saya mau nikah sama si fulana. Namara kalafikum. Termasuk sesuatu yang boleh ditaukil nikah itu, ya kan? Ya kalau kita kebetulan kita namarakallahu fikum masih ada di pondok, ya yeah. Calon istri kita tidak ada di rumah, namarakallahu fikum, yeah. Ya kalau kita kemudian dia bilang sama mungkin namarakallahu fikum saudaranya, namarakallahu fikum, ya yeah. Tolong wakili saya akad, wakili akad, boleh tidak? Itu nikah, jangan-jangan sekedar masalah hitbah saja, nikahnya bisa boleh diwakilkan. Ya, yeah. Wallah alam besok. Mungkin yang ini yang bisa kita sampaikan, al-afu, kurang lebihnya saya minta maaf ya, sebesar-besarnya. Wa akhru ta'wanan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadallah ilaha ila anta, astaghfiruka wa atufu ilaik, tafattalu, hafizhukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.